الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Qala hafizahullahu ta'ala Kitabul Buyu' Kitab Al-Buyu' Al-Buyu' jamak dari Al-Bay' dan Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bentuk jamak ditinjau dari jenis-jenis transaksi dalam berjual beli. Sebab di sana ada jenis-jenis al-buyu' dari jual beli yang dihalalkan dengan berbagai macam jenisnya. Demikian pula jual beli yang diharamkan dengan berbagai macam jenisnya. Dan al-bay' secara bahasa maknanya adalah mubadalatul mal bimal, mengganti satu harta dengan harta yang lain. Maka setiap yang terjadi dari pergantian harta dengan harta yang lain, yang tentunya memiliki qimah, memiliki nilai, punya harga, maka di dalam bahasa dinamakan al-bay'. Dan di sini menunjukkan bahwa kata al-bay' terkadang yang dimaksud al-bay' adalah orang yang menjual. Orang yang menjual atau penjualan. Orang yang menjual dinamakan bai'. Namun terkadang kata-kata al-bay' dimaksudkan pula dengan makna membeli. Dengan makna membeli. Bimakna syira'. Orang yang membeli dinamakan al-mubta'. Secara syar'i adalah mubadalatu malin bimal ala sabilit taradhi. Mubadalatu malin bimal ala sabilit taradhi. Mengganti harta dengan harta yang lain dalam bentuk saling meridai. Dengan bentuk saling meridai. Maka ini dinamakan al-bay'. Dan di sini al-muallif rahimahullah ta'ala akan menjelaskan beberapa hukum dan persyaratan dalam jual beli. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah menjelaskan hukum al-bay' dengan hukum halal berdasarkan nas dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan al-bay' dan mengharamkan ar-riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan terjadinya riba. Insyaallah taala kita akan sampai nanti pada pembahasan ar-riba dan jenis-jenisnya. Maka ayat ini secara nas menunjukkan halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjual beli. Demikian pula di dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari banyak para sahabat, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menghalalkan hal tersebut. Oleh karena itu telah terjadi kesepakatan ijma' di kalangan para ulama bahwa al-bay' adalah perkara yang halal. Sebab manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang sebagian dari manusia membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Dan itu tidak akan terjadi adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain kecuali apabila terjadi tukar-menukar barang. Maka itulah yang dinamakan al-bay'. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, lil bay'i ruknani la thalitha lahuma. Bahwa jual beli ada dua rukun dan tidak ada yang ketiga lagi. Yang ada hanya dua rukun. Al-awwalu, yang pertama, ridha at-tarafain. Keridhaan dari kedua belah pihak. Taraful bai' wa taraful mubta'. Dari pihak penjual demikian pula dari pihak pembeli. Ini termasuk rukun. Apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak meridhakannya, maka asal hukumnya bahwa tidak terjadi jual beli itu. Asal hukum harta seorang muslim diharamkan untuk diambil oleh yang lainnya kecuali dengan keridhaannya. La yahillu malu mri'in muslim illa anti bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari keridhaannya, dari kelapangan dadanya. Wa daliluhu qaulullah azza wa jall. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tijaratan an taradin. Perdagangan dari taradin. Ay yarda ahaduhum al-akhar. Saling meridai antara satu dengan yang lainnya. Saling meridai antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada dua orang, pembeli dan penjual, di mana si A dan si B, A sebagai penjual, B sebagai pembeli. A yang memiliki barang, sedangkan B menghendaki barang itu, yang pada asalnya sangat berat bagi si A untuk menjual barangnya. Namun B datang kepada si A, lalu dia mengatakan padanya, kamu harus menjual barang itu padaku. Harus. Kalau tidak, saya akan membocorkan rahasiamu misalnya. Ya. saya akan laporkan polisi perbuatanmu. Maka dengan ini dia terpaksa menjual barangnya dengan tanpa keridaannya. Nah, maka pada hakikatnya tidak halal bagi si pembeli tersebut untuk mengambil barang si A, disebabkan karena tidak terpenuhi syarat ini, syarat taradhi, saling meridai dalam hal berjual beli. Wali hadithi Abi Sa'idin, dan berdasarkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal bay'u an taradhin, sesungguhnya jual beli itu harus disertai dengan taradhi, saling rida meridai. Sahihun akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Wa tsani, adapun syarat yang kedua, ay yakuna al bay'u nafsuhu mimma adzina Allahu bihi, bahwa sesuatu yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan adalah termasuk diantara yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan, bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perkara tersebut diharamkan oleh Allah dan bukan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jual beli tersebut batil. Wa hadza madhhabul Imam Ahmad wa Syafi'i wa ghairihima, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i dan selainnya. Walima thabata anna al-bay'a al-aslu fihi al-jawaz bisyartain mutaqaddimain, dan berdasarkan yang telah sahih, yang telah ditetapkan bahwa asal hukum jual beli adalah boleh dengan dua syarat yang telah kita sebutkan, keridhaan dari kedua belah pihak, dan barang yang diperdagangkan adalah barang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperdagangkan. Thumma syara'tu fi dzikril buyu'il muharramah, kemudian aku pun memulai memasuki penjelasan untuk menyebutkan, naam, kemudian aku menyebutkan jual beli yang diharamkan, yakni perkara-perkara yang diharamkan dari barang-barang yang akan dijual. Fa awwaluha, yang pertama, bai'u kulli muharramin harramahu syar'u, menjual setiap yang diharamkan, yang diharamkan oleh syariat. Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat, maka nilainya pun menjadi haram, harganya menjadi haram. Fa innahu yahrumu bai'uhu aidan, karena sesungguhnya diharamkan juga menjualnya. Lima rawa Abu Dawud bil isnad sahih an Ibn Abbas qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'ana Allahu al-yahuda, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-yahud, orang-orang Yahud. Innallaha harrama alaihim asy-syuhum, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas mereka asyuhum, lemak-lemak dari bangkai. Allah mengharamkan atas mereka bangkai, walaupun itu lemaknya. Dan telah diharamkan kepada orang-orang sebelumnya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Yahud. Namun mereka tidak memperdulikan dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjatuhkan laknat atas mereka. Berbagai khiyal, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh bangsa Yahud dalam menipu agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kelancangan mereka dalam mendekati perkara-perkara yang haram mendatangkan laknat dari Allah azza wa jal. Ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak dari bangkai, faba'uha, lalu mereka menjualnya. Mereka tidak makannya, tapi mereka menjualnya. Wa akalu thamanaha, lalu kemudian mereka memakan harga yang telah mereka jual, dengan alasan bahwa yang dilarang hanya kan memakannya. Kami tidak makannya, kami menjualnya, hasilnya yang kami makan. Ya sama saja kan. Nah, itu hilah yang dilakukan oleh al-Yahud. Wa inna allaha idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama alaihim thamana. Dan sesungguhnya Allah, ketika Allah mengharamkan atas satu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula nilainya. Allah mengharamkan pula harganya, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-khinzir, babi, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang diharamkan tidak punya nilai dan tidak memiliki harga. Dalam hal ini, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Ada yang muharramul ain, ada pula yang muharramul intifa'. Diharamkan zatnya, diharamkan zat dari sesuatu itu. Dan ada pula yang diharamkan intifa', manfaatnya. Yang diharamkan zatnya seperti al-khinzir, seperti babi, itu zatnya memang diharamkan. Maka diharamkan pula harganya. Demikian pula patung-patung, berhala, diharamkan zatnya. Maka diharamkan pula nilainya. Dari mereka para pembuat-pembuat patung, lalu kemudian dijadikan sebagai berhala dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mereka jual adalah perkara yang diharamkan. Naam. Dan diantaranya ada yang diharamkan intifa', dalam memanfaatkannya, yang pada asal hukumnya, pada zatnya, bukan hal yang najis, bukan hal yang diharamkan, namun diharamkan dari sisi intifa'nya, pemanfaatannya. Seperti misalnya emas, asal hukumnya halal, akan tetapi kalau dimanfaatkan bagi laki-laki untuk memakainya, maka hukumnya menjadi haram. apabila ada seorang yang menjual emas dalam keadaan dia telah mengetahui bahwa yang akan membelinya atau yang akan memanfaatkannya adalah laki-laki, maka tidak diperbolehkan dalam hal ini terjadi transaksi jual beli, sebab tidak diperbolehkan bagi laki-laki dari Bani Adam untuk memakai az-zahab. Uhilla az-zahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutra untuk wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Maka yang diharamkan adalah intifa'. Naam. Demikian pula misalnya al-himar al-ahli, keledai yang jinak yang dipelihara, asal hukumnya boleh untuk dikendarai. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk dimakan. Sehingga kemudian kalau ada yang hendak membeli al-himarul ahli, keledai jinak tersebut, dalam keadaan dia mengetahui bahwa keledai itu akan dimanfaatkan untuk dimakan, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjualnya. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjualnya. Wa ila tahrimiha dhahabal hanabilatu wasyafi'iyun wa riwayatun anil imam Malik. Dan yang mengatakan haramnya adalah pendapat kaum Hanabilah dan pengikut al-imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari al-imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa amma bay'ul gharar, adapun bay'ul gharar, yang dimaksud dengan bay'ul gharar yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat tipuan, penipuan dan jahalah, ketidaktahuan kita tentang apa yang terdapat di dalam sesuatu tersebut. Apabila seseorang menjual barang dalam karung yang tidak diketahui apa yang terdapat di dalamnya, ada kemungkinan bagus, ada pula kemungkinan jelek, sehingga bagi pembeli ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung. Maka dalam hal ini termasuk di dalam bay'ul gharar, termasuk dalam jual beli secara gharar. Falima rawa muslimun fi sahihi an abi hurairah qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bay'il gharar. Berdasarkan riwayat al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari bay'ul gharar, dari bay' al-gharar yang di dalamnya terdapat penipuan. Wala a'lamu khilafan fi tahrim bay'il gharar, dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang diharamkannya bay'ul gharrin wa huwa al-khida' wal ghish, yaitu penipuan dan ghish, yakni sama penipuan. Wa huwa 'amun fi kulli bay'in mukhadi', dan ini secara umum mencakup setiap jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, unsur jahalah, ketidaktahuan kita tentang sesuatu tersebut. Sehingga mirip dengan bentuk khimar, perjudian. Mirip dengan bentuk perjudian. Terkadang mendatangkan keuntungan, terkadang mendatangkan kerugian. Fakullu ma waqa'a fihi ghunmun aw ghurmun fahuwa qimarun. Maka segala sesuatu yang di sana ada kemungkinan untung dan rugi, maka itulah yang disebut dengan khimar, yang disebut dengan perjudian. Dan mungkin dalam bab-bab yang berikutnya akan disebutkan lebih rinci dalam permasalahan ini. Tsummal khamru, kemudian yang berikutnya dari barang yang diharamkan untuk dijual, yaitu khamr. Li hadithi Jabir fil Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Jabir dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menjual khamr, menjual babi dan menjual patung-patung. Wa ala tahrimi bai'i hadhihi al arba'ati jamaahiru ahli al ilm. Dan diharamkannya menjual keempat jenis ini, ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Tayyib ila huna ikhwan, yang kita baca dari kitab ini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafaddalu hafizakumullah.